Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Adab al-Mufrad babun idza ahabba rajulan fala tumarihi wala tas'alu anhu. Bab ketika seseorang mencintai saudaranya, maka janganlah dia berdebat dengannya, jangan juga bertanya tentangnya. Akan ada penjelasan tentang makna tidak bertanya ya tentangnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Salih. Abdullah ibn Salih katibul Layth ibn Sa'ad. Beliau ini adalah sekretarisnya Layth ibn Sa'ad. Ya, katibul Layth ibn Sa'ad al-Misri. Dia adalah notulennya, ya. Nah, yang biasa menulis untuk Layth ibn Sa'ad, salah seorang ulama besar dari kota Mesir. Barakallahu fikum. Abu Saleh al-Misri. Namanya, kunyahnya adalah Abu Saleh. Abu Saleh al-Misri. Saduqun kathirul ghalab. Saduqun kathirul ghalab. Dia rawi yang saduq. Tapi cukup banyak kesalahan dalam periwayatannya. Sabtun fi kitabihi. Sabtun fi kitabihi. Wa kanat fihi ghaflatun. Nah. Barakallahu fikum. Abdullah bin Salih, dia kuat dalam, barakallahu fikum, meriwayatkan dari kitab. Nah, artinya dia dhaful kitab. Ya. Jadi kemampuan rawi dalam menyimpan riwayat-riwayat hadis itu ada dua. Yang pertama, ya, dhaftus sadr. Yang kedua, dhaftul kitab. Dhaftus sadr artinya dia menyimpan hafalan tadi di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Nah, adapun dhaftul kitab, dia menyimpan hafalan itu di dalam kitab, buku catatannya. Nah, wal aslu fi dhabti dhabtul kitab. Dan hukum asal, barakallahu fikum, kekuatan hafalan seorang rawi itu diambil dari kitabnya. Tayyib. Nah, di sini, barakallahu fikum, Abdullah bin Salih, dia kuat dalam periwayatan dari kitabnya. Tapi kalau dia meriwayatkan dari hafalannya, maka dia lemah. Barakallahu fikum. Nah. Disebutkan barakallahu fikum dalam terjemah beliau bahwa yang menyebabkan lemah atau banyaknya kesalahan dia dalam meriwayatkan, Abdullah bin Salih ini punya tetangga yang su', ya, punya tetangga yang jelek, punya tetangga yang jahat. Nah, dan itu sudah diingatkan oleh temannya Abdullah bin Salih. Hati-hati Abdullah, inti punya tetangga enggak bagus, ya. Nah, antum punya tetangga jelek. Kamu harus hati-hati. Nah, tetapi beliau tidak terlalu barakallahu fikum mengindahkan peringatan tadi dari temannya, dan ternyata benar tetangga tersebut barakallahu fikum, ya, melemparkan beberapa atau memasukkan beberapa catatan-catatan riwayat yang bukan merupakan bagian dari riwayatnya Abdullah bin Salih barakallahu fikum di dalam maktabahnya, sehingga tercampur barakallahu fikum. Dari situ ya sering terjadi kesalahan pada periwayatan Abdullah bin Salih barakallahu fikum. Qala haddadzani Muawiyah, berkata Abdullah bin Salih, telah bercerita kepadaku Muawiyah, Muawiyah ibnu Salih, Muawiyah bin Salih Al-Hadrami. Naam, Hadrami nisbah kepada Hadramaut. Abu Amr. Wakila Abu Abdurrahman. Al-Himsi. Al-Himsi. Menggunakan shad. Saduqun lahu awhamun. Saduqun lahu awham. Dia rawi yang saduq dan memiliki beberapa kesalahan dalam periwayatan hadis. Anna Abaz Zahiriyah haddathahu. Muawiyah bin Salih mengatakan bahwa Abu Zahiriyah bercerita kepadanya. Abu Zahiriyah bernama Hudair. Ha dal ya ra. Hudair. Hudair bin Quraib. Kaf ra ya ba. Hudair bin Quraib Al-Hadrami. Abu Zahiriyah Hudair ibnu Quraib Al-Hadrami. Naam. Wayuqal Al-Himyari. Wayuqal Al-Himyari. Sadukun, dia rawi yang saduk. An Jubair ibni Nufair. Dari Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair bin Malik Al-Hadrami. Jubair bin Nufair bin Malik Al-Hadrami. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Waqila Abu Abdullah. Naam. Siqatun jalilun. Siqatun jalilun. Siqatun jalilun. Dia rawi yang siqah dan mulia. An Mu'ad ibn Jabalin, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabiyun jalil, annahu qal, bahwa beliau berkata. Berarti ini adalah pernyataannya Mu'ad bin Jabal. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Sanad hadis hadis ini, barakallahu fikum, ya, hasanun mauqufan wa munkarun marfu'an. Nah, hasanun mauqufan wa munkarun marfu'an. Hadisnya hasan karena tadi ada beberapa rawi yang shaduq, sanadnya dihasankan. Kalau diriwayatkan secara mauquf, artinya kalau ini disandarkan kepada ucapan sahabah, yaitu Mu'ad bin Jabal. Nah, tetapi kalau pernyataan ini disandarkan kepada Nabi, marfu, maka dia mungkar, ya, lemah. Barakallahu fikum. Nah, bisa dirujuk pada kitab Ad-Dha'ifah, hadis nomor 1420. Nah, kitab Ad-Dha'ifah, hadis nomor 1420. Di situ disebutkan pembahasan riwayat hadis ini, kalau mauquf dia hasan atau sahih, tapi kalau marfu disandarkan kepada Nabi maka dia lemah, ya, mungkar, dhaif. Barakallahu fikum. Mu'ad berkata, kata beliau, qala idza ahbabta akhan fala tumarihi wala tusharrahu wala tas'al anhu fa'asa an tuwafiya lahu aduwan fayukhbiruka bima laysa fihi fayufarriqa atau fayufarriqu bainaka wa bainahu. Nasihat dari sahabat Mu'ad bin Jabal kepada kita semua, bila kita ingin menjaga nilai-nilai ukhuwah, hubungan dan jalinan persaudaraan kita dengan saudara kita yang kita cintai dan kita sayangi, maka harus dijaga. Ya, nah. Barakallahu fikum. Yang susah itu bukan mencintai, barakallahu fikum. Tetapi yang sulit itu adalah menjaga cinta itu. Ya. Nah, mencintai teman mudah. Tapi untuk menjaga hubungan, ya, kasih sayang dan rasa cinta tadi untuk bisa tetap langgeng, itu yang susah. Nah, barakallahu fikum. Karena sekali lagi, barakallahu fikum, asy-syaitan disebutkan dalam riwayat Muslim, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Nah, walakinna at-tahris bainahu. Tetapi setan masih punya harapan, ya, untuk membuat anak Adam itu keluar dari siratal mustaqim dengan mengadu domba mereka. Artinya memecah belah barisan kaum muslimin, ya, memecah belah ukhuwah di kalangan barakallahu fikum, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Nah, tayyib. Sehingga barakallahu fikum menjaga, ya, rasa cinta tadi itu lebih susah daripada mencintai, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau dalam kalam yang lain dari kalam Arab, laisa sya'nu an tuhibbu walakinna sya'na an tuhab. Iya. Nah. Yang menjadi inti adalah bukan bagaimana engkau mencintai, tapi bagaimana engkau dicintai. Barakallahu fikum. Sayyid. Iya. Nah, di sini barakallahu fikum sahabat Mu'adz bin Jabal menyebutkan kepada kita beberapa perkara yang akan bisa merusak ukhuwah. Beberapa perkara yang akan bisa memicu ya berubahnya rasa cinta tadi menjadi permusuhan. Barakallahu fikum. Dan itu harus kita sebisa mungkin barakallahu fikum untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Yang pertama kata beliau, kalau kamu sudah senang dengan saudaramu, ya, fala tumarrihi, ay la tujadilhu wa la tunazi'hu. La tujadilhu wa la tunazi'hu. Barakallahu fikum. Jangan engkau berdebat dengan dia dan jangan engkau berselisih dengannya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini khususnya dalam urusan-urusan duniawi. Barakallahu fikum. Naam. Yang tidak akan menimbulkan barakallahu fikum mudarat, ya. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya kita barakallahu fikum tidak suka untuk ya berdebat atau berselisih dengan teman kita. Barakallahu fikum. Nah, untuk urusan-urusan yang barakallahu fikum bersifat dunia. Contoh barakallahu fikum misal ya. Ketika pulang ini pengennya bareng. Nah, barakallahu fikum. Terjadi perbedaan pendapat antara antum dengan teman antum, teman dekat, ya. Ini enaknya lewat jalur utara atau jalur selatan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Teman antum menyarankan kita lewat jalur selatan. Ya, antum menyarankan jalur utara. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian di situ mulai perbincangan mulai hangat, ya, lama-lama sengit, barakallahu fikum. Enak lewat jalur selatan disebutkan, ya. Nah, enak lewat jalur utara disebutkan alasan-alasannya, barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini tidak perlu diperpanjang, ya, jalur utara atau selatan, barakallahu fikum. Nah, kalau Anda orang yang lebih cinta kepada saudara Anda, Anda mengalah, ya sudahlah. Paham ya? Kan mari ingat ya. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling cinta dengan saudaranya. Nah, dalam perdebatan seperti ini yang duluan ngalah. Karena rasa cintanya kepada saudaranya tadi, dia yang lebih afdal. Ya sudah, anda ngalah. Kita lewat jalur utara. Atau ya sudah, anda ngalah. Kita lewat jalur selatan. Ya. Nah, jadi jangan suka berdebat atau berselisih dengan teman Anda. Apalagi untuk permasalahan barakallahu fikum yang laisa fi faedah. Nah, ya tadinya cuma sekedar untuk menjadi barakallahu fikum bahan perbincangan. Biar segar, biar fresh. Ya. Nah, duluan mana? Ayam atau telur? Ya. Ayam. Salah. Ya, nah, ayam asalnya dari mana? Telur kan? Oh, berarti telur. Salah. Telur asalnya dari mana? Ayam. Nah. Ribut. Ya, satu kamar itu hanya membahas duluan mana. Ayam atau telur. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ada belum? Telur. Kenapa? Karena dibilang telur ayam. Berarti telur dulu baru ayam. Wow. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ribut. Iya. Hampir berantem. Nah. Musyriknya masuk. Ada apa ini? Wah, ini orang ini enggak ada akhlaknya ya. Nah. Kenapa? Ya, ini masa dibilang ayam duluan, harusnya telur kan? Nah. Kalau enggak ada telur, ente enggak bisa makan telur mata sapi. Ya, ribut barakallahu fikum. Nah, itu tidak demikian. Ya, seringnya kita ngeyel-ngeyelan dengan teman, debat, ya berselisih, itu akan menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang barakallahu fikum. Ya, jadi kalau punya teman yang kita sayangi, yang kita cintai, maka jangan sering-sering diajak debat, ya, atau berselisih dengannya. Nah, ingat, yang paling afdol dari mereka adalah yang paling cinta dengan saudaranya. Artinya, dia yang lebih sering untuk mengalah. Nah, Pak Mifan ya? Baik, barakallahu fikum. Dan di sini juga, barakallahu fikum, kita mengingatkan, ya, ketika kita tahu teman kita lebih sering untuk memilih mengalah. Kalau Anda adalah orang yang punya hati, kalau Anda adalah orang yang barakallahu fikum menginginkan ya kebaikan, kita tidak memanfaatkan hal itu. Nah, karena kita tahu teman kita ini mesti ngalah. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, baik. Ini tadi kita dikasih nasi bungkus. Kita satu berdua. Ya. Nah. Ana lauk ayam, antum tempe aja ya. Iya, enggak apa-apa. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi dia sering memanfaatkan temannya tadi, barakallahu fikum, karena dia sering mengalah untuknya. Ya, barakallahu fikum. Sering, barakallahu fikum, memilih, ya, jalan untuk lebih mendahulukan saudaranya. Nah, kalau Anda adalah orang yang seperti itu, berarti betapa rendah karakter yang ada pada Anda. Harusnya sikap seorang mukmin ya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi bukan berusaha menjadi yang paling adena, tapi lebih berusaha menjadi yang paling afdal. Barakallahu fikum. Naam. Jadi berusaha yang lebih dahulu mengalah dengan temannya. Barakallahu fikum. Naam. Disebutkan dalam tarikh barakallahu fikum pada saat perang Yarmuk. Nah, di situ ada satu kisah ya. Betapa barakallahu fikum mulia persahabatan dan ukhuwah yang terjalin di kalangan mereka generasi salaf barakallahu fikum. Ketika perang selesai ada beberapa tim medis masuk ke medan tempur untuk mengecek korban-korban mungkin ada yang masih selamat ya yang bisa diselamatkan. Nah, mereka mendengar ada suara teriakan orang yang kehausan di seberang sana didatangi oleh tim medis. Nah, haus ingin diberi air. Nah, barakallahu fikum. Ketika ingin diberikan minuman di seberang sana terdengar sayup-sayup suara juga haus barakallahu fikum. Nah, maka yang pertama tadi mengatakan dahulukan yang sana saja. Saya masih bisa bertahan, masih kuat. Tampaknya saudara kita yang di sana lebih butuh. Nah, akhirnya tim medis ke sana, berjalan ke sana. Ketika hendak memberikan minuman kepada yang kedua tadi, terdengar lagi suara haus. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang kedua juga sama. Barakallahu fikum. Mengatakan saya masih bisa bertahan. Berikan air ini kepada teman kita yang di sana. Nah, sampai ke orang yang ketiga, ternyata enggak tertolong. Sudah meninggal. Balik lagi yang kedua sudah meninggal. Balik lagi yang pertama sudah meninggal. Masya Allah. Ya, jadi tiga-tiganya meninggal karena apa? Al-Isar. Nah, lebih mendahulukan saudaranya. Barakallahu fikum. Nah, hanya karena seteguk air itu menjadikan mereka orang yang paling Allah cintai, yang paling Allah ridai. Karena orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling Allah cintai adalah orang yang sangat mencintai saudaranya. Bahkan lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi sebagai seorang mukmin, apalagi sebagai seorang thalabatul ilm, kita harus berusaha menjadi yang terbaik. Ya. Nah, jangan kita aji mumpung memanfaatkan sifat teman kita yang selalu mengalah, kita manfaatkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau masalah tiket yang susah-susah, dia, ya kan? Nah, karena orangnya, iya, nah, iya. Masalah makanan yang enak-enak, kasihkan ke dia, temannya kasih yang enggak enak, barakallahu fikum, ya. Nah, masalah ngantri juga demikian. Jangan. Ya, berusahalah menjadi yang terbaik, barakallahu. Berusahalah untuk menjadi yang lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi pesan beliau yang pertama untuk menjaga rasa cinta di kalangan, ya, ikhwah dengan sahabat kita adalah jangan sering-sering berdebat, ya, berselisih, adu mulut dengan mereka, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, wala tusyarrahu. Ai la taf'al ma'ahu syarran. La taf'al ma'ahu syarran. Tuhwijuhu, tuhwijuhu menggunakan hak, hak kecil. Tuhwijuhu, tuhwijuhu ila fi'li mislihi. Tuhwijuhu ila fi'li mislihi. Ma'aka. Maksudnya adalah janganlah kamu melakukan suatu kejelekan dengan saudaramu. Nah, karena bisa jadi dia akan membalas hal yang serupa kepadamu. Barakallahu fikum. Nah, fahiya minal mudaddah. Dia termasuk ya perbuatan yang menimbulkan barakallahu fikum perlawanan. Ya, artinya jangan kamu melakukan satu perbuatan yang buruk yang akan memicu sahabatmu atau temanmu atau saudaramu juga akan melakukan hal yang sama, membalas. Barakallahu fikum. Naam, ya. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Nah, karena memang watak manusia itu barakallahu fikum kalau dia disakiti dia akan barakallahu fikum berusaha melindungi dirinya dan juga akan balik membalas ya perbuatan orang tadi. Naam, barakallahu fikum. Ada aksi, ada reaksi. Naam. Ketika seorang itu melakukan sebuah aksi, maka tentu akan ada barakallahu fikum, naam, reaksi dari perbuatan tadi, barakallahu fikum. Sehingga jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang buruk sehingga akan membuat ya sahabat kita, saudara kita melakukan hal yang serupa. Nah, dan sekali lagi barakallahu fikum, kalau permusuhan itu terjadi di kalangan ukhuwah atau ikhwah itu untuk damainya lebih lama. Ya. Kalau kita tengkar sama musuh kita, itu cepat. Ya, untuk selesai, untuk damai. Tapi kalau permusuhan kita, kebencian kita itu terhadap orang-orang yang tadinya punya hubungan dekat dengan kita, itu lebih lama untuk barakallahu fikum, ya, bisa sembuh. Nah, kembali hubungan itu normal menjadi nyaman itu memakan waktu yang lama. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu bahayanya kalau terjadi barakallahu fikum permusuhan itu di kalangan ikhwah. Allah musta'an wa 'alaihi tika. Baik, kita lanjutkan. Pada kalimat wala tusarrahu waruya mukhaffafan. Ada riwayat yang membaca dengan takhfif, tidak ditasydid ra-nya, wala tusyarahu. Nah, minal bai' wasyira. Minal bai' wasyira. Yaitu berasal dari kalimat bai' dan syira. Kalau dibaca dengan takhfif dalam sebagian riwayat dengan takhfif tanpa tasydid. Wala tusyarahu. Ai maknanya adalah la tu'amilhu bai'an wala syira'an. La tu'amilhu bai'an wala syira'an. Nah. Maknanya janganlah kamu bermuamalah jual dan beli dengan temanmu. Barakallahu fikum. Nah, ini satu sisi yang mungkin membutuhkan sudut pandang yang lebih dalam. Ya. Nah. Karena hukum asalnya barakallahu fikum, kita sangat dianjurkan untuk bermuamalah ya, khususnya jual dan beli barakallahu fikum dengan ikhwah kita. Karena di situ ada unsur apa? Ta'awun. Iya. Alal birri wa taqwa. Nah, anjuran bagi kita untuk lebih baik membeli ya, produk-produk teman kita, sahabat kita, atau menjualkan produk-produk mereka. Barakallahu fikum. Nah. Tapi di sini ada satu sudut pandang yang barakallahu fikum lebih jeli lagi, lebih detail lagi dari pernyataan barakallahu fikum Mu'adz bin Jabal. Justru beliau mengatakan, kamu jangan bermuamalah jual beli dengan sahabat dekat. Ya. Nah. Dari sisi mana disebutkan oleh para pensyarah hadis barakallahu fikum, ya. Li'anna nafsa tahrisu ala dunia wa tuhibbul mal. Li'anna nafsa tahrisu ala dunia wa tuhibbul al mal. Karena jiwa ini begitu ambisi dengan dunia dan begitu cinta dengan harta. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Artinya barakallahu fikum, cukup sering kejadian ya, antara dua orang teman, sahabat yang tadinya dekat, bahkan mereka sudah berencana untuk menjodohkan anak mereka. Ya kan? Saking dekatnya itu. Ya. Nanti kalau anakku ya, perempuan, gimana kalau kita jodohkan dengan putramu yang pertama? Oh, boleh itu. Wah. Sudah bahas jodoh-jodohan coba. Saking dekatnya. Nah, cukup banyak kejadian barakallahu fikum, setelah itu terjadi permusuhan yang sengit gara-gara apa? Perdagangan. Ya, gara-gara jual beli. Barakallahu fikum. Nah, karena dia merasa dikhianati oleh temannya. Karena dia merasa telah ditipu oleh temannya. Barakallahu fikum. Nah, ya tadinya ada kerjasama yang begitu solid, yang begitu bagus. Barakallahu fikum. Nah, tapi karena terjadi barakallahu fikum. Nah, kenakalan salah seorang dari mereka. Ya, dan temannya ini barakallahu fikum juga terbawa emosi, akhirnya ya terjadilah permusuhan tadi. Nah, ya. Temannya ini pas lagi butuh uang barakallahu fikum, ya. Nah, untuk operasi biaya lahiran anaknya yang tadi rencananya mau dijodohkan dengan anaknya Abu Fulan ya kan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dia akhirnya menggelapkan uang temannya tadi. Ya, nah, dia bermain tidak jujur. karena kondisi terdesak seperti itu, ya. Nah, yang temannya ini barakallahu fikum karena sudah terlanjur ya sakit hati, dan dia termasuk karakter orang yang kalau sudah disakiti susah untuk memaafkan, ya. Nah, kalau sudah disakiti itu akan selalu diingat-ingat, barakallahu fikum. Akhirnya dia marah besar. Nah, barakallahu fikum. Jadi persahabatan yang selama ini sudah dibangun puluhan tahun, ya, bahkan sudah ada niatan untuk menyambung persahabatan tadi pada anaknya, keturunan dan seterusnya, menjadi apa? Rusak gara-gara jual dan beli. Ya. Makanya sebagian orang itu ada yang punya prinsip, barakallahu fikum, daripada terjadi yang seperti itu, ya, mereka lebih memilih barakallahu fikum dengan orang yang lain. Nah, yang tidak begitu dekat, yang tidak barakallahu fikum begitu akrab. Baik, barakallahu fikum. Karena khawatir persahabatan tadi barakallahu fikum menjadi terkotori, menjadi rusak hanya gara-gara sengketa bisnis. Nah, dan yang seperti ini banyak kejadiannya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Entah masalah barakallahu fikum herbal, ya, atau barakallahu fikum masalah franchise yang lain, barakallahu fikum, cukup banyak. Dan memang barakallahu fikum dalam hal ini, ya, kita lebih sensitif daripada orang-orang awam. Kebanyakan kita lebih baper. Nah, selalu mengedepankan perasaan. Ya, nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikum. Nah, cuman gara-gara temannya menjual barang dagangan yang sama, itu sudah barakallahu fikum membuat dia, ya, tidak nyaman dengan temannya tadi. Si Abu Fulan itu ngapa ya? Sukanya jualan tuh nyaman-nyamain ana itu. Ya, ana jual pisang goreng, dia ikut-ikut jual pisang goreng, ya kan? Nah, ana jual bonggolan, dia ikut-ikut pula dia jual bonggolan. Ya, ana jual kaos untuk, ya, kaos dalam untuk santri, dia ikut-ikut pula jual. Oh, enggak ada kreativitas sama sekali orang satu itu, ya. Sukanya plagiat ngikut-ngikutin orang. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia merasa tidak nyaman kalau ada saudaranya yang berjualan dengan barakallahu fikum barang dagangan yang sama, barakallahu fikum. Nah, kalau ada yang punya perasaan seperti itu, barakallahu fikum, ya kalah dengan orang-orang awam. Ya, nah, antum lihat orang-orang awam itu yang jualan buah itu. Nongkrong jualan buah semua. Tapi guyup, ya kan? Guyon-guyonan, nongkrong. Kalau nggak ada di sini, di sana, Pak. Itu mungkin ada di sana buahnya. Atau dia ngambil dari temannya sebelah. Ya, barakallahu fikum. Akrab. Tidak terlihat, barakallahu fikum, ya. Benih-benih permusuhan di situ. Ya nggak? Yang jual buah sama-sama jual buah. Yang jual ayam sama-sama jual ayam. Yang jual sayur sama-sama jual sayur. Akrab aja mereka. Nah. Tapi kita sebagai seorang ahli sunnah justru apa? Sensitif sekali yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Temannya baru buka. Ya. Barakallahu fikum. Dia sudah lama. Ya. Jualan misal mie ayam. Nah, ternyata ada ikhwah yang buka. Jual mie ayam di seberangnya. Wah, itu diliatin terus tuh. Wah, rame ya. Wah, tuh. Wah, kenapa tuh rame dia? Waduh. Wah, pelangganku kesana ke semua nih. Wah, ini orang nggak ada adab ini, ya. Nah, nggak ada akhlak ini. Masa jualan di depan tempat jualan saudaranya, ya. Bu yang di sana kilometer 25, wah, nah, barakallahu fikum. Jangan jualan sini lah, ya. Itu barakallahu fikum salah satu yang, ya, sering terjadi barakallahu fikum di kalangan kita. Nah, harusnya kita lebih memiliki jiwa yang besar, ya, berlapang dada, barakallahu fikum. Nah, ada satu ucapan, barakallahu fikum, ya, dari sebagian asatidzah, di mana dikatakan, ya, usaha bisnis yang kita lakukan bisa ditiru oleh orang lain, tapi rezeki tidak akan bisa ditiru. Ya kan? Nah, Silakan dia mau meniru ya usaha yang kita lakukan. Kita jualan mie ayam, dia ikut-ikutan jualan mie ayam. Nah, ya bahkan di samping kita malah jualannya. Atau di depan kita malah jualannya. Barakallahu fikum. Ya silakan. Kita harus memiliki jiwa yang besar ya. Kita seorang ahli sunnah, masa kalah sama orang-orang awam yang mereka bisa guyub, bisa akur dengan sesama penjual yang sama jualannya. Nah, bahkan mereka saling bantu. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Nah. Usaha kita bisa mungkin saja mereka tiru, ya, barakallahu fikum, tapi tetap yang namanya rezeki orang itu sudah ditetapkan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Jadi itu makna dari ucapan beliau. Jadi kalau kita khawatir dan kita tahu karakter teman kita, barakallahu fikum, na'am, khawatir terjadi ya persengketaan atau permusuhan hanya gara-gara jual beli kita dengan dia, lebih baik ya kita barakallahu fikum menghindar. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada benih-benih tersebut atau barakallahu fikum qarinah ke arah itu, maka hukum asalnya tentu kita sangat dianjurkan untuk saling ya bantu-membantu. Kita membeli produk ikhwan kita atau kita menjual produk mereka, barakallahu fikum. Nah, itu tentu ya lebih utama. Kemudian kata beliau, wala tas'al anhu, wala tas'al anhu. Jangan kamu bertanya tentang dia, yaitu haitsu lam yadhhar laka minhu ma taqrahu. La tas'al anhu haitsu lam yadhhar laka minhu ma taqrahu. Barakallahu fikum. Jangan kamu bertanya tentang saudaramu tadi selama tidak nampak bagimu dari sahabatmu ada sesuatu yang tidak kamu sukai. Yakni ai la tatabba ahwalahu. Fala tafhas, menggunakan fat, fala tafhas an maknuni ahwalihi. Fala tafhas an maknuni ahwalihi. Nah, ya. Jadi termasuk adab ukhuwah agar rasa cinta di kalangan kita itu tetap terjaga, tetap awet adalah jangan kamu bertanya-tanya tentang saudaramu. Ya. Sangat detail. Nah. Dicari-cari. Ya. Tentang keadaannya. Nah. Jangan kamu teliti dari perkara-perkara yang tersembunyi pada saudaramu. Artinya ada hal-hal yang di situ adalah privasi. Ya. Sesuatu yang sangat pribadi. Barakallahu fikum. Maka kita tidak diperkenankan untuk bertanya-tanya tentang itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Jadi ada hal-hal yang di situ harus tetap kita jaga privasi dari saudara kita. Nah, jangan menjadi orang yang fuduli, yang iseng, barakallahu fikum, yang terlalu dalam ingin mengetahui tentang seseorang sehingga dia ingin tahu semuanya tentang temannya tadi. Ya. Nah, istrimu suka makan apa? Ya. Makan bakso atau mie ayam? Wah, ya kan? Sampai tanya-tanya tentang kesukaan istri temannya. Suka pakai baju berwarna apa? Ya. Nah, kalau istriku sukanya makan bakso. Nah, ya. Barakallahu fikum. Itu masalah. Barakallahu fikum. Privasi. Ya. Nah, seseorang teman, barakallahu fikum, harus tetap kita jaga, barakallahu fikum. Nah, baik. Bahkan disebutkan dalam sebagian adab terkait dengan tanya-tanya ini, barakallahu fikum, termasuk pertanyaan yang tidak disukai di kalangan salaf itu, ketika berjumpa dengan teman kita, mau kemana? Nah, ini sering. Ya kan? Ketika berjumpa, mau kemana? Nah, itu kalau di kalangan salaf. Ya, pertanyaan yang tidak pas. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita udah biasa ya. Tapi kalau di salaf, saking mereka menjaga perasaan saudara, ya, teman, sahabat, pertanyaan mau kemana itu menurut mereka tidak pantas. Kenapa? Karena barakallahu fikum, bisa jadi pertanyaan itu membuat teman kita tidak nyaman. Kenapa? Karena mungkin dia ada satu urusan yang sangat pribadi. Ya. Sehingga dia mau menjawab enggak enak, enggak dijawab enggak enak. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Misal dia barakallahu fikum pergi ya untuk naam barakallahu fikum periksa ya naam masalah apa? Masalah kemandulan. Kan itu kan pribadi. Dia pengen pergi ke dokter kandungan, ingin periksa masalah kemandulan. Itu dia enggak pengen perkara ini diketahui oleh banyak pihak. Entah dia yang mandul atau istrinya yang mandul. Nah, sehingga ketika ditanya, mau kemana ya, Ahi? Ah, bingung dia mau jawabnya. Mau periksa kemandulan apa? Apa enggak dijawab? Ya, naam. Baik. Bingung kan? Jadi ada hal-hal yang dia tidak ingin diketahui kemana dia pergi oleh temannya. Barakallahu. Sampai sedetail itu, salafunah soleh, barakallahu fikum, untuk menjaga perasaan saudaranya. Pertanyaan mau kemana saja menurut mereka kurang pas. Apalagi pertanyaan tadi, istrimu suka makan bakso atau mie ayam? Ya, wah itu sensitif sekali, barakallahu fikum. Nah, jadi tetap harus dijaga. Terkadang kita mungkin karena saking dekatnya, kita ingin tahu semuanya tentang teman kita. Ya, sedetail-detailnya. Barakallahu fikum. Nah, ente kalau pas lagi BAB ngapain? Sampai sedetail itu. Ya, nah. Kalau anak seringnya ngupil. Nah, misal. Ya, barakallahu fikum. Ente ngapain? Sampai sedetail itu. Itu masalah privasi orang. Barakallahu fikum. Ya. Jangan bertanya-tanya tentang saudara Anda, teman Anda. Sampai sedetail itu. Walaupun saking dekatnya. Ya, ada. Kita harus tetap menjaga perasaan mereka. Khususnya masalah privasi. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Fa'asa antuwafialahu aduwan. Fayukhbiraka bima laysa fika. Karena bisa jadi, kata Mu'ad, ya, kamu kebetulan bertemu dengan musuh temanmu. Ketika tanya-tanya tadi tentang detail teman Anda tadi. Sehingga musuh teman Anda tadi memberikan berita kepada Anda sesuatu yang tidak ada pada teman Anda. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Tanya kepada seseorang yang orang ini enggak suka sama teman Anda, sama saudara Anda. Akhirnya dia jadikan kesempatan, ya. Nah. Si fulan itu munafik sama antum, ya. Nah, dia di depan antum aja baik. Kemarin-kemarin ngomong sama anak, ya. Antum itu orangnya egois, antum itu memanfaatkan dia. Ya, nah mentang-mentang dia suka mengalah, ya antum menangan terus. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi diadu domba. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga apa kata beliau, fayufarriqu bainaka wa bainahu. Sehingga orang tersebut akan menyebabkan perpisahan antara engkau dan ya dan dia barakallahu fikum. Nah, itu beberapa kiat dan tips ya dari sahabat Mu'adz ibn Jabal, bagaimana cara kita untuk menjaga rasa cinta dan sayang tadi terhadap saudara kita agar awet ya. Nah, sampai barakallahu fikum akhirat kelak ya. Jadi tetap bersahabat. Bukan sampai maut memisahkan kita, enggak. Ya. Nah, barakallahu. Kalau bisa sampai akhirat bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tetap sahabat. Tetap ya menjadi orang yang saling mencintai dan saling menyayangi. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis, fihi bayanu adabil ukhuwa al-islamiyah. Wal mahabba al-imaniyah. Di dalamnya terdapat penjelasan adab-adab persaudaraan Islami dan rasa cinta yang dibangun di atas keimanan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kemudian yang kedua, la tujadil akhaka wa la tunazi'hu. Jangan engkau berdebat dengan saudaramu, jangan engkau berselisih dengannya. Barakallahu fikum. Qala Yahya ibn Abi Katsir, berkata Yahya ibn Abi Katsir, qala Sulaiman libnihi, berkata Nabi Sulaiman kepada putranya, ya bunayya, ya bunayya, iyaka wal mira'a. Fa innahu laisa fihi manfa'atun. Wa huwa yurithu al-adawah bainal ikhwah. Nah, unzur Syiar A'lamin Nubala. Unzur Syiar A'lamin Nubala jadi 2 halaman 627. Tayyib. Kata Nabi Sulaiman kepada putranya, wahai putraku sayang, ya hati-hatilah engkau dari yang namanya perdebatan, karena debat itu tidak ada manfaatnya. Nah, dan debat itu bisa menyebabkan permusuhan di kalangan ikhwah. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu nasihat beliau. Tapi faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis adalah, anna al-mahabba bain al-ikhwah laha asbab. bahwa rasa cinta yang terjadi di kalangan ikhwah itu memiliki sebab. Baik. Minha di antara sebab-sebab itu adalah ijtinabu asbab al-adawah wal-baghdha. Nah, di antara sebab-sebab mahabbah tadi adalah menjauhi sebab-sebab munculnya permusuhan dan ya kebencian. Barakallahu fikum. Nah, baik. Di antaranya tadi ya tarkul jidal, barakallahu fikum, na'am, tarku tayyib fi'lu syar ya wa su'al, na'am, an ahwalihi wa tatabu su'al an ahwalihi, barakallahu fikum, na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Na'am. Kita lanjut hadis satu lagi. Sebentar aja. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Muqri' Abdullah bin Yazid al-Qurashi. Al-Muqri' Abdullah bin Yazid al-Qurashi. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Siqatun fadilun. Siqatun fadilun. Qala haddatsana Abdurrahman. Qala haddatsana Abdurrahman. Abdurrahman bin Ziyad. Abdurrahman bin Ziyad bin An'am. An'am. Hamzah. Nun. Ain. Mim. An'am. Abdurrahman bin Ziyad bin An'am. Bin Munabbih. Abu Ayyub, qila Abu Khalid, qila Abu Khalid, Al-Afriqi, Al-Afriqi, naam, da'ifun, fi hibzihi, wa kana rajulan salihan, da'ifun fi hibzihi, wa kana rajulan salihan. An Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Yazid Al-Mu'aziri, Abdullah bin Yazid Al-Mu'aziri thiqatun. An Abdullah bin Amr ibn al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba akhan lillah fillah qala inni uhibbuka lillah fadakhala jami'an al-jannata. Nah, orang yang cinta saudaranya karena Allah, di jalan Allah, kemudian dia mengatakan, aku cinta kepadamu karena Allah, maka dua-duanya akan masuk ke dalam surga. Kana alladhi ahabba fillah arfa'u darajatan li hubbihi. Dan orang yang paling Allah cintai dari keduanya, yang paling tinggi derajat rasa cintanya kepada saudaranya. Wa 'ala alladhi ahabbahu lahu. Nah, dan orang yang, ya, dia mencintai saudaranya karena Allah. Al-hadis dhaif. Nah, hadisnya lemah. Ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'am tadi. Al-Afriqi. Dia dhaif. Nah, dan kita sudah ya cukupkan dengan hadis yang sebelumnya. Nah, ma tahabba rajulani illa kana afdaluhuma asyaddahuma hubban lisahibihi. Itu sudah cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahu bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadbalu barakallahu fikum.